timur, ya kita katakan dia sholat menghadap ke timur. Tapi itu adalah sholat nafilah. Adapun sholat wajib, ya tetap dia berusaha untuk mencari arah kiblat. Taib. Kemudian yang berikutnya, pedoman yang ke-69 bisa dilihat di buku di situ, adalah berkaitan dengan ada beberapa tempat yang tidak boleh kita sholat. Tempat-tempat yang tidak boleh kita sholat, yang pertama tidak boleh kita sholat adalah fi mahalli najisin, di tempat najis. Di semua tempat najis itu tidak boleh kita sholat. Baik itu kemarin yang saya sebutkan najis hissiyah maupun najis ma'nawiyah. Baik itu najis hissiyah maupun najis ma'nawiyah. Najis hissiyah seperti misalnya apa? Najis hissiyah misalnya tempat yang tidak boleh kita sholat, seperti kamar mandi, WC, iya kan? Nah, kamar mandi, WC itu termasuk tempat yang tidak boleh kita sholat, karena itu adalah najis hissiyah, iya kan? Atau misalnya di tempat-tempat najis, comberan yang atau di mana orang buang kotoran di situ, nah itu tidak boleh kita sholat. Atau di tempat najis ma'nawiyah seperti kuburan, tidak boleh kita sholat di kuburan. Baik itu kuburan di dalam masjid atau masjid di dalam kuburan atau kuburan saja, tidak ada masjid di dalamnya tapi tidak boleh tetap kita sholat. Yang boleh sholat di kuburan adalah sholat jenazah. Selain dari sholat jenazah maka tidak dibolehkan. Demikian juga di candi-candi, itu adalah tempat najis, juga tidak sah kita sholatnya. Candi Borobudur, candi Prambanan, candi apa saja, nah, tidak boleh kita, atau di kelenteng, atau di pura, atau di wihara, atau di mana lagi, gereja. Kalau gereja masih khilaf diantara para ulama, karena gereja boleh kita sholat di dalamnya, karena gereja masih boleh kita sholat dengan syarat tidak ada gambar, itu saja, tidak ada gambar Yesus. Adapun bentuk bangunannya gereja nggak ada masalah, karena di Eropa kaum muslimin banyak beli gereja dijadikan masjid, tapi tidak diganti. Tidak diganti, dan itu boleh kita sholat. Yang dirubah kan hanya patungnya dibuang, gambarnya dibuang, sudah boleh kita gereja itu boleh kita sholat. Tapi kalau kelenteng, wihara, iya kan, itu tidak boleh kita sholat. Kenapa? Karena itu adalah tempat syirik. Itu adalah syirik, itu adalah termasuk najis ma'nawiyah, iya kan. Termasuk di dalamnya tidak boleh kita sholat au maghsub. Maghsub atau di tanah yang bersengketa atau tanah rampasan, nah, jangan kita sholat juga. Misalnya begini, tanah ini punya pemilik dua orang, yang satu setuju dibangun masjid, yang satu tidak setuju dibangun masjid. Ya sudah, jangan sholat di situ, karena ini bermasalah, ya kan? Masjid yang bermasalah atau masjid yang dibangun kita katakan dari harta-harta yang haram. Kalau kita tahu bahwa itu dibangun dari harta yang haram, maka jangan sholat di masjid tersebut. Atau di tanah yang kita katakan tanah bukan tanah milik kita, dibangun di atasnya, artinya tanah rampasan, itu juga nggak boleh. Makanya ketika ada seorang Yahudi protes kepada, dia datang kepada Umar bin Khattab, seorang Yahudi, karena tanahnya di Mesir itu diambil oleh gubernurnya waktu itu adalah Amr bin Al-As. Dia jadi gubernur, kemudian kenapa? Karena pengen perluasan masjid. Akhirnya mengambil tanah seorang Yahudi. Nah Yahudi ini tidak rela kalau tanahnya diambil untuk dibangun masjid. Tidak rela. Kemudian dia pergi ke Madinah menemui Umar bin Khattab sebagai khalifah waktu itu. Kemudian Umar begitu didatangi seorang Yahudi, ada apa? Ini tanah saya mau diambil untuk dibangun masjid. Nah sudah, beliau hanya mengambil tulang, kemudian di garis lurus di pedang. Nah, tulang ini cuma digaris lurus dengan pedang. Sudah bawa pulang ini, kasihkan gubernur di Mesir. Kemudian sampai di Mesir dikasihkan, orang Yahudi ini bingung kok saya disuruh bawa pulang tulang. Nah, cuma garis lurus. Ya kan? Begitu diserahkan ke gubernur, gubernur begitu melihat ada tulang garis lurus, langsung mengatakan hentikan proyek. Semua proyek dihentikan. Tanah Yahudi dikembalikan, dibangun kembali. Yahudi tambah bingung. Ada apa ini? Kok tulang sampai gubernurnya itu tunduk, tidak bisa kamu tahu apa maknanya tulang bergaris lurus? Kata seolah-olah Umar mengatakan, wahai gubernur, berlaku luruslah kamu, sebagaimana lurusnya pedang yang ada di tulang ini. Kalau tidak, ya kan, tulang ini akan saya patahkan. Maksudnya apa? Kamu juga akan saya penggal lehermu. Artinya itu ancaman. Akhirnya kemudian ya sudah, ya dikembalikan. Akhirnya Yahudi ini sudah saya menyatakan Islam dan dia sudah masjid ini diperluas. Dia wakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid. Ini kita katakan adalah apa? Tanah dibangun di tanah mabsuk itu enggak boleh. Atau tanah sengketa lah, kita katakan tidak boleh kita sholat di atasnya. Yang ketiga, awfi makbar, kalau kuburan jelas itu tidak boleh, karena ini adalah apa? La'anallahu al-yahuda wa nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang yang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka itu sebagai masjid. Artinya makbar, kuburan, walaupun hanya satu mayat di dalamnya, walaupun hanya satu mayat di dalamnya, itu tidak boleh kita sholat. Ya kan? Walaupun hanya separuh. Ya kan? Misalnya separuh, dapat separuh mayat, hanya dapat misalnya badannya separuh, yang lainnya gak ada. Ya kan? Sudah kita katakan tetap tidak boleh kita sholat di dalam kuburan tersebut. Ini kuburan itu tidak boleh. Yang keempat adalah hammam, kamar mandi, itu adalah tidak boleh. Kemudian yang kelima adalah aton ibil, artinya apa? Tempat menderumnya onta, artinya tempat di mana onta itu dia makan di situ, dia minum di situ, dia tidur di situ, dia berdiri, dia kencing di situ, dia buang kotoran di situ, itu tidak boleh kita sholat. Adapun kandang onta di mana dia bermain, berjalan, kemudian apa makan rumput, maka itu boleh kita sholat di dalamnya. Ini juga dalil menunjukkan bahwa kandang itu boleh kita sholat, kandang sapi, kandang kambing. Karena Rasulullah pernah ditanya, bolehkah kita sholat di kandang kambing? Rasulullah mengatakan, nah silahkan kamu sholat di kandang kambing. Dalil menunjukkan bahwa apa? Kandang kambing adalah boleh walaupun itu adalah kotor. Tapi kotornya bukan najis. Adapun a'tanil ibil, apa ilahnya? Kenapa kok a'tanil ibil itu tidak boleh kita sholat? Karena Nabi SAW mengatakan, ma'was syayatin. Bahwa a'tanil ibil itu adalah tempat tempat syaitan itu bercokol di situ. Kita tidak boleh sholat di tempat-tempat syaitan, termasuk di dalamnya tempat-tempat apa namanya al-majsarah. Al-majsarah itu tempat untuk apa namanya, kalau dulu di zaman jahiliyah itu adalah tempat untuk menyembelih hewan untuk dipersembahkan kepada dewa atau kepada tuhannya. Itu adalah namanya tempat khusus untuk menyembelih, untuk jadikan apa, tempat berhala. Tempat berhala itu juga tidak boleh kita sholat di dalamnya. Termasuk di dalamnya tempat jagal, menyembelih hewan itu juga tidak boleh. Walaupun bukan untuk apa? Untuk berhala. Tempat untuk berhala tidak boleh. Kenapa? Karena darah ini adalah darah yang keluar dari hewan yang disembelih, itu adalah darah najis. Darah yang najis, maka tidak boleh kita sholat di kandang tersebut. Juga tidak boleh kita sholat di mana apa? Di dalam rumah yang di dalamnya ada gambar, ada makhluk hidup. Gambar makhluk hidup, ada anjing, ada, itu tidak boleh kita sholat. Tidak boleh kita sholat di rumah yang di dalam rumah itu ada anjing, kemudian ada apa? Ada gambar, gambar makhluk hidup. Nah, itu tidak boleh kita sholat. Karena malaikat tidak akan masuk di dalam rumah. Nah, di dalam rumah itu ada gambar, ada patung, ada apa namanya, ada anjing, itu tidak boleh. Jadi ada patung, ada gambar, ada anjing, itu tidak boleh kita sholat. Kenapa? Kalau anjing di dalam rumah wirawiri, yang jelas anjing itu adalah hewan najis, iya kan? Kalau kita sholat, sementara syaratnya sholat itu apa? Tempat itu pakaian badan kita harus bersih dari najis, iya kan? Sementara kalau anjing wirawiri di dalam rumah, nah itu tidak sah sholat kita, maka itu tidak boleh kita sholat di dalam rumah. Di dalam rumah itu ada anjing. Demikian juga di dalam rumah itu kita pernah menguburkan jenazah, maka juga tidak boleh. Tidak boleh kita misalnya apa namanya di rumah kita ada atau misalnya di halaman rumah kita menguburkan jenazah, maka juga tidak boleh. Kenapa? Karena ini sudah subhat. Kita katakan adalah apa? Pekarangan rumah, kalau kita jadikan itu kuburan, kemudian tidak kita batasi kuburan, mana rumah, mana kuburan, tidak kita batasi, maka tidak boleh kita sholat di rumah tersebut. Di rumah tersebut tidak boleh, kecuali kalau pekarangan dipagar ini khusus untuk kuburan keluarga misalnya, ya kan? Maka itu sudah dibatasi, maka itu adalah boleh kita sholat di dalam rumah. Tapi kalau misalnya pekarangannya menguburkan jenazah, kemudian pekarangan dengan rumah bersambung dan tidak jelas batas mana rumah, mana pekarangan, ya kan, mana kuburan, itu tidak ada batasan sama sekali, maka tidak boleh kita sholat di rumah tersebut. Karena ini adalah apa? Kita katakan tidak boleh kita sholat di dalam kuburan. Atau kuburan itu dibangun di dalam rumah, itu juga tidak boleh kita sholat di dalamnya. Ini semuanya adalah tempat-tempat yang tidak boleh kita sholat. Termasuk di dalamnya al-majari, adalah di mana-mana sumber air mengalir, itu juga tidak boleh. Nah, artinya sumber air comberan, maksudnya air najis itu mengalir, itu juga tidak boleh kita sholat di tempat tersebut. Taib, saya kira itu berkaitan dengan tempat. Kita lanjutkan babu sifati sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan meringkas seringkas mungkin pembahasan ini karena ini sebenarnya panjang. Tata cara sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara sholat itu selalu, tata cara ibadah itu selalu ada dua. Ada yang namanya tata cara sholat yang cukup, ada tata cara sholat yang sempurna. Kapan dikatakan itu cukup? Kalau cukup itu kalau yang dikerjakan yang wajib-wajib saja. Kalau yang dikerjakan yang wajib-wajib saja, maka itu sudah namanya tata cara ibadah itu cukup. Dan kapan dikatakan sempurna? Ketika ditambah dengan yang sunnah. Ketika di situ ada perkara-perkara yang sunnah, maka disitulah tata cara itu sempurna. Bagaimana tata cara yang tentunya yang kita inginkan di sini adalah tata cara sholat yang sempurna. Artinya ditambah dengan yang sunnah. Artinya begini, tata cara itu dikatakan sempurna kalau terpenuhi empat. Tata cara itu dikatakan sempurna kalau terpenuhi empat, dan cukup itu kalau terpenuhi tiga. Yang pertama adalah apa? Apabila terpenuhi syaratnya, syarat sholat dipenuhi, rukun-rukunnya dikerjakan, wajib-wajibnya dilaksanakan, maka ini namanya tata cara ibadah yang cukup, ya kan? Kalau sudah terpenuhi tiga, dan yang keempat ditambah dengan yang sunnah, itu berarti apa? Ini berarti tata cara ibadah itu adalah apa? Sempurna. Bagaimana tata cara ibadah yang sempurna? Tata cara sholat yang sempurna, kita lihat di buku ini. Pertama, ketika mendatangi masjid disunahkan berjalan dengan tenang. Alaikum bisakinati wal waqar. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru ketika mendatangi masjid. Ya kan? Kenapa? Karena terburu-buru itu kan apa? Dia kan sholatnya tidak bisa sempurna. Coba orang ngos-ngosan sholat, sudah ngos-ngosan Allahu Akbar takbir, apa yang terjadi? Ya kan? Ngos-ngosan. Iya, kalau misalnya bisa bisa kita katakan dia lari dari rumahnya pergi ke masjid. Iya, kalau misalnya kita katakan sampai di masjid bisa selamat, ya kan? Belum lagi kalau misalnya jatuh sambil sholat sambil mengerang kesakitan. Allahu Akbar, aduh, iya kan? Sudah Allahu Akbar baru bilang aduh, sakit kakinya atau mungkin apanya yang kebentur atau apa ya. Ini kita katakan adalah apa? Alaikum bisakinati wal waqar. Tetap tenang mendatangi masjid. Tetap tenang mendatangi masjid walaupun apa kata Nabi SAW? Wa fa in adraktas salat. Kalau Anda mendapati salat masih mendapati salat sempurna, ya sudah, berarti Anda telah mendapati sempurna. Wa in fatakum, kalau kalian luput darinya dari salat, artinya apa? Luput darinya misalnya satu rakaat atau dua rakaat, fa'atimmu, maka sempurnakan rakaat itu. Ini yang pertama adalah disunahkan untuk berjalan dengan tenang. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Ketika masuk masjid mengucapkan bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ghafirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ini adalah doa ketika masuk masjid. Ini doa ketika masuk masjid. Kemudian yang berikutnya ketika masuk masjid adalah mendahulukan kaki yang kanan atas yang kiri. Kenapa? Karena masjid adalah tempat yang paling suci di permukaan bumi. Tempat yang paling suci di permukaan bumi itu adalah masjid. Maka apa? Khilafan di WC kamar mandi. Berbeda dengan kamar mandi WC. Kalau WC kamar mandi itu adalah tempat yang paling buruk, tempat yang paling jelek. Maka apa? Jangan ketika masuk di WC adalah mendahulukan kaki yang kiri. Walaupun WC-nya bersih, lebih bersih bahkan daripada rumah kita, ya kan? Tetap kita katakan adalah apa? Itu tempat yang kotor, karena itu adalah tempat najis. Kemudian wal yusra indal khuruj, kaki kiri ketika keluar dari masjid, sambil mengucapkan ketika keluar dari masjid apa? Apa doanya ketika keluar dari masjid? Adalah fa waftah li abwaaba fadlik. Ini doa ketika keluar dari masjid. Kemudian ketika masuk masjid berdiri. Berdiri sholat, berdiri termasuk apa? Rukun. Berdiri adalah termasuk rukun. Sambil mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar ini namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram masuk apa? Masuk apa? Rukun. Takbiratul ihram rukun. Berdiri adalah rukun. Sambil mengucapkan Allahu Akbar itu adalah rukun. Yang wajib adalah lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar itu yang wajib. Tidak boleh diganti yang lain. Boleh Anda mengganti walaupun semakna. Misalnya Allahu Ajal, Allahu Azza wa Jal, Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Itu boleh secara bahasa semakna dengan Akbar, tapi dalam ibadah sholat itu tidak bisa diganti dengan yang lain. Tidak bisa kita mengatakan Allahu Azza wa Jal, Allah apa namanya Subhanahu wa Ta'ala. Itu gak bisa. Jadi tetap dengan lafaz Allahu Akbar. Ingat yang betul adalah Allahu Akbar. Boleh gak saya mengatakan Allahu Akbar, benar atau salah? Allahu Akbar, benar atau salah ini? Hah? Salah. Salahnya di mana? Hu Akbar. Hamzah diganti dengan waw. Mungkin jamaah tidak pernah perhatikan imam, ya kan? Kalau kita mengatakan mendengar imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu enggak boleh. Hamzah diganti dengan waw enggak boleh. Allahu Akbar itu salah. Yang betul adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi pakai hamzah bukan pakai waw, walaupun secara bahasa itu boleh. Walaupun dalam kaidah bahasa Arab itu adalah boleh hamzah diganti dengan waw. Ya kan? Ini muadzin juga tidak boleh mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu juga enggak boleh. Nah, tidak boleh lafaz. Jadi takbir, takbiratul ihram adalah termasuk apa? Rukun. Fa idza qama ila sholati qala Allahu Akbar dengan lafaz Allahu Akbar. Wa yarfa'u yadayhi ila hazwi maktubaihi. Kemudian ketika mengucapkan takbir sambil apa? Mengangkat kedua tangan sejajar dengan mangkib, sejajar dengan ini kedua pundaknya, atau sejajar dengan au ila syahmati udzunaihi. Ini namanya syahma. Syahma udzunai adalah apa ini? Daun telinga. Sejajar dengan daun telinga. Jadi ketika apa? Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak. Tangan itu yang dimaksud dengan tangan adalah dari ujung kuku sampai pergelangan. Ini yang namanya tangan. Dari ujung kuku sampai pergelangan. Maka ini sejajar. Tidak mesti harus pergelangan sejajar. Kalau pergelangan sejajar dengan pundak, berarti ini sejajar dengan telinga. Paham ya? Tidak mesti harus bisa jadi tengah ini sejajar. Atau ini yang sejajar. Kuku, ujung kuku sejajar dengan pundak. Atau apa namanya, di tengah ini atau ini atau ini. Paham ya? Jadi kalau begini itu bukan lagi sejajar dengan telinga. Artinya sudah di atas telinga. Kalau sudah di atas telinga, maka tidak ada dalil sama sekali. Maka ini beramal dengan tanpa dalil. Beramal dengan tanpa dalil, maka amalan ini pasti tertolak. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah mengangkat tangan itu di atas, melebihi dari telinga atau di atas kepalanya. Jadi Allahu Akbar itu gak ada. Jadi yang apa? Yang ada itu adalah tangan sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Sejajar dengan dada, itu juga tidak ada riwayat. Artinya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini juga enggak ada dalil. Ya kan? Ini sejajar dengan dada. Ya kan? Ini tidak ada dalil. Yang ada adalah sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Fi arba'ati mawadhi. Mengangkat tangan itu ada pada 4 tempat. Mengangkat tangan itu ada pada 4 tempat. Yang pertama adalah apa? Inda takbiratul ihram. Ketika takbiratul mengangkat tangan itu ketika takbiratul ihram. Takbir itu ada dua macam, ada takbiratul ihram, ada namanya takbiratul intiqal. Takbiratul ihram itu adalah termasuk yang rukun, takbiratul intiqal itu adalah yang wajib. Intiqal artinya apa? Berpindah dari satu rukun kepada rukun berikutnya. Itu namanya takbiratul intiqal. Kalau takbir yang di awal sholat namanya takbiratul ihram. Ini mengangkat tangan. Jadi sunnahnya mengangkat tangan itu pada 4. Yang pertama inda takbiratul ihram. Yang kedua inda ruku, ketika ruku Allahu Akbar mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Kemudian yang ketiga inda raf'i minhu, ketika bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah, mengangkat juga tangan. Ini sudah yang keberapa? Ketiga. Yang keempat indal qiyami minat tasyahudil awwal, ketika bangkit pada rakaat yang ketiga setelah tahiyat pertama. Setelah tahiyat pertama dari sholat yang memiliki dua tahiyat, ya kan, sholat duhur, asar, maghrib, isya, maka apa, pada rakaat yang ketiga dia berdiri Allahu Akbar, kemudian apa, sunnahnya adalah mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan itu posisinya pada 4. Ini yang sunnah mudawamah. Ini adalah termasuk sunnah yang mudawamah, yang terus menerus. Adapun sunnah kadang-kadang, kalau kadang-kadang, artinya kalau kadang-kadang bisa ditambah 4, 5, 6. Kadang-kadang itu contohnya apa? Mengangkat tangan ketika mau sujud. Allahu Akbar. Kemudian ketika mau sujud, itu mengangkat tangan. Atau bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Mengangkat tangan, tapi itu adalah sunnah ahyana. Kadang-kadang, 10 tahun sekali. Atau 15 tahun sekali. Atau 20 tahun sekali. Ya kan? Gak ada masalah. Maksudnya kadang-kadang. Tapi yang mudawamah mengangkat tangan itu hanya pada 4 tempat ini. Kemudian yang berikutnya wa yad'u yadahul yumna lal yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ingat, tangan itu yang mana tadi? Adalah dari ujung kuku sampai pergelangan. Sudah, letakkan saja tangan kanan di atas tangan kiri. Imam antum meletakkan seperti ini, silahkan. Ini kan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, atau seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, atau pergelangan dengan pergelangan. Ya kan? Ini kan namanya pergelangan dengan pergelangan. Jadi meletakkan tangan kanan di atas namanya meletakkan, sudah tinggal letakkan aja. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya kan? Wa yadau yadahul yumna lal yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian adapun letaknya, kata beliau Syekh Nasr Sa'di mengatakan fauqa surratihi, boleh diletakkan di atas surrah, di atas pusar. Di atas pusar berarti di atas perut, ya kan? Di atas pusar, di bawah dada. Ya kan? Di bawah, di atas pusar. Au tahtaha, atau di bawah pusar. Jadi kalau Syekh di sini dia mengatakan boleh pada 3. Yang pertama di atas pusar, di bawah pusar, awala sodrihi, atau di atas dada. Dada itu adalah mulai dari tulang rusuk paling bawah sampai tulang rusuk paling atas. Jadi tulang rusuk paling bawah sampai tulang rusuk bagian atas. Jadi ini namanya dada. Dada itu dari tulang rusuk, ya. Dari sini atau ke sini. Maka begini, ada yang seperti ini. Jangan apa namanya dagelnya apa akil sirat. Kok ada orang Wahabi kalau sholat itu cekek lehernya. Sholat sambil begini. Siapa yang sholat nyekek lehernya, iya kan? Orang apa namanya kalau mau dibilang itu guyonan, ya guyonan tidak pas, ya kan? Karena kita katakan adalah apa, dia seorang yang punya ilmu, ya kan? Masa sampai bilang apa namanya malaikat ini antri, bingung dia malaikat. Malaikat kenapa? Karena kan katanya hadisnya 3 langkah kalau orang pulang itu baru ditanyain. Baru malaikat itu akan menanyain, iya kan? Marrabuka wa man nabiyuka. Lah ini kapan Gus Dur mau dinu? Tiap hari datang orang. Malaikat itu antri berdiri terus di pintu. Berdiri. Ini kan logika. logika yang tidak bisa kita katakan. Kenapa? Karena alam kubur dengan alam dunia itu berbeda. Ini juga gobloknya, bahwa kubur itu tidak mesti, apakah setiap yang dikubur di kedalaman 2 meter ke bawah disebut alam kubur? Hah? Tidak bisa, ya kan? Yang dikubur itu apa? Jasad. Kita ini kan berasal dari itu, dari tanah, ya kan? Kita berasal dari tanah, ya dikembalikan ke tanah. Iya kan? Yang alam kubur itu alam apa? Alam roh. Arwah kita yang ditanya. Kenapa? Karena di dunia ini yang merasakan enaknya, merasakan pahitnya di dunia, itu siapa? Jasad kita. Iya kan? Roh itu hanya tabe, mengikuti. Tapi di alam roh, alam kubur, yang merasakan nikmatnya kubur, siksanya kubur itu siapa? Rohnya. Jasad kita itu hanya diikutkan. Tapi ketika surga dan neraka, baru dua-duanya, roh dan jasad yang merasakan nikmat. Maka nikmat yang sempurna ketika di akhirat, ketika di surga, itu roh dan jasad yang merasakan nikmatnya surga. Demikian juga neraka, roh dan jasad yang merasakan siksanya api neraka. Maka dahsyatnya. Maka apa namanya, kalau bilang ada orang di apa namanya, ini Gus Dur tidak pernah bisa ditanyain marobuka wa manabiu, kenapa? Karena orang berdatangan terus, ya nggak bisa. Jangan disamakan dengan alam kubur dengan alam dunia. Tidak semua, kalau kita mengatakan ini yang sama dengan, tidak ada bedanya dengan orang-orang kufar di Amerika. Orang Amerika pernah meneliti tentang apa namanya, dipakai di alam kubur dikasih CCTV 3 dimensi. Sampai pokoknya roh itu kalau ada bayangan aja kelihatan. Ya kan gobloknya, kenapa? Karena kuburan dipasangi box 100 CCTV dipasangi, ya tidak akan bisa. Kok enggak ada perubahan sehari, dua hari, tiga hari, sebulan, kok enggak ada ditanya mana malaikat yang mau nanya. Ini juga enggak ada apa namanya, ini kan enggak bisa. Ya kan, enggak bisa disamakan dengan alam kubur, alam kubur dengan alam kita ini jasad yang dikubur, ingat, jasad yang dikubur. Kalau jasad dikubur karena kita berasal dari tanah, ya dikembalikan ke tanah. Ya kan? Alam roh itu beda dengan alam dunia. Ini yang tidak ada bedanya dengan orang-orang, apa namanya, kalau bilang akil sirat dengan orang Amerika, tidak ada bedanya. Jadi adalah apa namanya, menyamakan. Orang sana pakai CCTV ini, coba pakai pasangi CCTV-nya di Gus Dur, nggak mungkin ada, ya, nggak mungkin ada malaikat yang mau nanyain, nggak ada, karena itu jasad, yang ditanya itu bukan jasad, yang ditanya adalah roh, bukan jasad. Taib, yang berikutnya adalah fauqa surrati au tahtaha au ala sadrihi, walaupun pendapat yang paling kuat dari para ulama au ala sadrihi, di atas dadanya. Ini adalah di atas dada, karena apa namanya, di bawah pusar atau di atas pusar, di atas perut, di atas dada. Yang tidak ada khilaf itu adalah di atas dada, yang ada khilaf itu adalah di bawah dada. Di bawah dada maksudnya khilafnya di situ adalah apa? Khilaf tentang riwayatnya, apakah riwayatnya itu sahih ataukah riwayatnya itu adalah dhaif. Kalau ulama fikih mengatakan di atas perut atau di bawah perut itu adalah hadisnya sahih, tapi ulama muhaddisin mengatakan hadisnya adalah dhaif. Tapi kalau di atas dada itu tidak ada khilaf kalau itu sahih. Mau itu ulama fikih, ulama muhaddisin, ulama mana saja itu adalah sepakat. Taib. Yang berikutnya adalah apa? Setelah dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, ada juga riwayat yang lain yang mengatakan alku wal kursu. Alku itu adalah apa? Ibu jari dengan jari telunjuk. Jadi ini dipergelangkan. Jadi ketika sholat, ibu jari dengan jari telunjuk di ini ya, dipegang. Atau ibu jari dengan jari kelingking. Yang dilarang itu adalah apa? Ini tidak ada riwayat sama sekali. Yang ada riwayatnya adalah hadisnya dhaif. Adalah apa? Jari telunjuk dengan jari tengah itu diletakkan di seperti ini. Itu tidak ada. Yang tidak ada riwayat. Adalah yang ada riwayat itu adalah apa? Seperti ini atau seperti ini. Atau sudah meletakkan aja tangan kanan di atas tangan kiri di atas dadanya. Kemudian setelah itu adalah mengucapkan doa iftitah. Apa bacaan dari doa iftitah? Doa iftitah ketika sholat, yaqulu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Ini adalah termasuk doa iftitah yang dia rojihkan oleh beliau. Ini adalah doa iftitah yang dirojihkan oleh beliau. Tapi juga doa iftitah yang lain yang juga adalah sahih adalah Allahumma baik bain wa baina khataya ila akhirih. Demikian juga ini wajah tu wajahnya lillazi fatara samawati wal ardi ila akhirih. Demikian juga doa iftitah yang lain subuh kudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Nah, itu semuanya adalah doa iftitah yang apa namanya kata Syalbani adalah hadisnya dhaif. Hadisnya sahih. Afwan hadisnya adalah sahih. Maka apa? Selama itu hadisnya sahih, maka ya sudah kita amalkan. Tapi doa iftitah itu bukan berarti sunnahnya diamalkan semuanya. Satu sholat semua doa iftitah 13 doa iftitah dibaca semuanya. Ya kan? Kasihan jamaahnya. Ya kan? Ini kok belum baca Al-Fatihah tapi kok berdirinya udah lama, ya kan? Maka apa? Tetap sunnahnya adalah satu, yang dibaca adalah satu, cuma bermacam-macam ketika sholat yang lain. Misalnya sholat duhur, subhanakallahumma, dia baca doa ini, doa iftitah ini. Ketika sholat asar, lain lagi yang dia baca. Maghrib, lain lagi yang dia baca. Isya, lain lagi yang dibaca. Subuh, lain lagi yang dibaca. Sholat duha, lain lagi yang dibaca. Sholat malam, terawih, lain lagi yang dibaca. Itu adalah apa? Berarti dia telah mengamalkan semua sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Au ghairihi atau yang lainnya minal istiftahati alwarida dari doa-doa iftitah yang warid yang ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan cuma satu, padahal Syalbani menyebutkan dalam sifat salat Nabi itu ada berapa? Ada 13, ada 11 atau 13 ya kan riwayat. Kemudian setelah itu mengucapkan ya ta'awwadz, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini ada khilaf diantara para ulama mengucapkan ta'awudz itu apakah hanya pada rakaat yang pertama atau pada semua rakaat atau pada semua rakaat. Tapi yang masyhur adalah semua rakaat. Ketika Anda membaca Al-Quran, membaca Al-Quran maka baca ta'awudz. Ketika Anda membaca Al-Quran maka baca ta'awudz. Karena Nabi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Kalau Anda membaca Al-Quran maka bacalah ta'awudz. Ya kan? Tidak dikatakan itu di dalam sholat atau di luar sholat. Di dalam sholat atau di luar sholat. Karena itu adalah mutlak. Artinya maknanya umum. Pada semua baca. Kapan saja Anda membaca Al-Quran maka disunahkan Anda membaca ta'awudz. Imam kita mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim min hamdihi. Wa nafrihi wa nafsihi. Ini ya ta'awudz. Dan sunnahnya dibaca sir, tidak dibaca jahr. Kemudian yang berikutnya yubasmilu, mengucapkan basmalah. Basmalah ini dibaca sir, sunnahnya dibaca sir, bukan dibaca jahr. Kalau dibaca sir itu adalah mazhabnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal, adapun dibaca jahr adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Adapun Imam Malik sama sekali tidak membaca basmalah. Kalau Imam Malik sama sekali tidak membaca basmalah. Kenapa? Karena basmalah itu tidak masuk dalam surah Al-Fatihah. Basmalah itu tidak masuk dalam satu ayat dari surah Al-Fatihah. Artinya dia basmalah itu di luar, bukan ayat dari surah Al-Fatihah. Tapi Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan bahwa basmalah itu masuk dalam apa? Ayat dari surah Al-Fatihah. Cuma yang bedanya kalau Imam Syafi'i mengatakan loh alhamdulillahirabbil alamin dibaca jahr, basmalah juga dibaca jahr. Iya kan? Karena itu bagian dari ayat, sama ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Kalau Imam Ahmad karena ada riwayat dari Anas bin Malik yang mengatakan apa? Anas bin Malik mengatakan saya sholat di belakang Rasulullah SAW. Saya pernah sholat di belakang Abu Bakar. Saya pernah sholat di belakang Umar. Saya pernah sholat di belakang Utsman, Ali bin Abi Thalib. La yazkuruna bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak pernah menyebutkan dengan jahr. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Mereka semuanya menyebutkan dengan sir. Maka pendapat yang kuat insyaallah bahwa basmalah itu dibaca sir. Dan tetap basmalah itu satu ayat dari surah Al-Fatihah. Kemudian setelah itu membaca yaqra' Al-Fatihah adalah membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah termasuk apa? Rukun. Al-Fatihah adalah termasuk rukun. Baik itu pada sirriyah maupun sholat jahriyah. Baik itu sholat wajib maupun juga sholat nafilah. Membaca surah Al-Fatihah. Ada berapa? Ada 4 orang yang gugur ada 4 orang yang tidak membaca Al-Fatihah tapi tetap sah sholatnya. Ya kan? Ada 4 orang tidak membaca Al-Fatihah tapi tetap sah sholatnya. Siapa itu? Yang pertama? Siapa yang pertama? Makmum masbuk. Makmum masbuk. Makmum yang dia mendapati, dia masbuk, mendapati tidak mendapati bacaan Al-Fatihahnya imam. Atau misalnya imam dia mendapati, tidak mendapati Al-Fatihahnya imam, atau dia mendapati rukunya imam. Ketika imamnya ruku, dia ikut ruku, dia takbir kemudian ruku, terhitung satu rakaat atau tidak? Terhitung. Padahal dia tidak mendapati Al-Fatihah, iya kan? Dia tidak membaca Al-Fatihah, tapi itu tetap sah. Yang kedua siapa? Siapa yang kedua? Dia tidak membaca Al-Fatihah, tapi tetap sah. Siapa yang kedua? Aduh, ayo, kesuwen. Orang yang gak tahu baca Al-Quran. Iya kan? Orang yang gak bisa baca Al-Quran. Dia bisa, dia sudah usianya 30 tahun. Dia belum pernah baca Al-Quran. Tapi dia sholat, dia punya kewajiban sholat. Bagaimana bacaannya? Ya sudah. Faqra ma tayassara maka minal Quran. Allah katakan faqra ma tayassara maka minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia biasanya cuma qul huwallahu ahad, ya sudah baca qul huwallahu ahad. Dia biasanya tabat tiada abi lahab, ya sudah baca itu saja yang dibaca. Walaupun dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Itu siapa? Tentunya bukan dalil bagi mereka yang apa? Yang artinya apa? Boleh terus menerus, tidak. Tetap dia punya kewajiban untuk membaca, belajar Al-Fatihah. Yang ketiga siapa? Siapa yang ketiga? Dia tidak membaca Al-Fatihah tapi tetap sah. Orang yang siapa? Lupa. Orang yang lupa. Orang yang lupa, dia lupa. Bacaan Al-Fatihah dia lupa. Dia ingat tapi ya sudah, namanya orang lupa enggak bisa ya. Orang lupa enggak bisa. Sebagaimana kisah Imam Bukhari menyebutkan kisah ini. Ada kisah, satu kisah yang ketika menyebutkan ayat tentang apa tafsir dari ayat amma yujibul muttara idza da'a. Amma yujibul muttara idza da'a. Jadi dikisahkan ada seorang, jadi tukang ojek. Dia tukang ojek, kalau jahiliyah dulu tukang ojek itu kan maksudnya onta dengan penunggangnya. Onta dengan penunggangnya disewa. Ternyata yang nyewa ini perampok, begal. Dia nyewa tukang ojek, sudah. Dia mengatakan kita mau ke Syam. Saya mau nyewa ini berapa ke Syam? Ya sudah, kesepakatan. Ya kan, pergi ke Syam. Kemudian kata tukang begal ini, kalau kita lewat sini itu lebih dekat ke Syam. Tukang ojek ini dia lebih paham. Saya enggak biasa lewat sini. Di sini yang ini lebih cepat ke pergi ke Syam. Enggak, lewat sini ngeyel-ngeyel di jalan. Akhirnya ya sudah pasrah ya kan, tukang ojeknya pasrah. Dia lewat sini. Ternyata itu semakin jauh. Di tengah perjalanan sudah ditodong pedang di lehernya. Ya kan? Artinya mau dibunuh sama diambil onta-ontanya. Karena ontanya kan untuk nunggang barang ya kan. Kemudian kata tukang ojek ini, ya sudah ambil semua onta-onta ini, silahkan ambil, tapi saya dibiarkan. Enggak, kamu juga harus saya bunuh. Ya kan? Kemudian kalau begitu kabulkan satu permintaan saya. Silahkan, mau 100 permintaan silahkan. Kamu saya bunuh ya kan. Kemudian ya sudah, saya pengen sholat 2 rakaat. Ya sudah silahkan. Dia sholat 2 rakaat. Dia sebenarnya hafal surah Al-Fatihah. Dia hafal ayat Al-Quran itu dia hafal. Tapi ketika dia sholat, Al-Fatihah itu gak keluar sama sekali. Kenapa? Karena pedang ada di leher. Dia sholat sambil ada pedang di leher. Kemudian dia sholat, Al-Fatihah itu gak ingat sama sekali. Yang dia ingat dalam ayat itu, yang dia ketika dia sholat, apa? Amma yujibul muttara idza da'u. Apa artinya amma yujibul muttara idza da'u? Siapakah yang menolong orang-orang yang dalam kondisi kejepit? Itu ayatnya, itu dalam surat ayat Al-Qur'an, amma yujibul muttar. Artinya siapa yang menolong orang-orang yang dalam kondisi kejepit, dia minta pertolongan. Iya kan? Karena dia kejepit. Kemudian dia sholat, itu saja yang dibaca, dua rakaat yang dibaca cuma amma yujibul muttar idza da'u. Amma yujibul muttar idza da'u. Begitu sudah salam, salam, ternyata di balik bukit keluar penunggang kuda. Penunggang kuda. Nah, karena terdengar ada suara penunggang kuda, perampok ini membalikkan badannya. Dia membalikkan badannya, ternyata tombaknya penunggang kuda ini sudah menancap di dada perampok ini. Begal ini, mati. Kemudian artinya apa? Ketika ditanya siapa ini? Saya adalah amma yujibul muttara idza da'a. Dia adalah malaikat yang turun di langit keempat yang hanya khusus untuk membantu orang-orang yang dalam kondisi kejepit. Itu adalah malaikat yang turun dari langit yang keempat. Itu dikisahkan dalam Sahih Bukhari yang apa namanya ketika tafsir dari amma yujibul muttara idza da'a. Tapi ini orang yang kita katakan adalah apa? Tidak membaca Al-Fatihah tapi itu sah salatnya. Kemudian yang berikutnya setelah membaca Al-Fatihah, wa yaqra ma'aha fi rakataini lulayaini min ar-rubaiyah was-sulasiyah surah. Kemudian membaca setelah surah Al-Fatihah adalah surah yang lain. Surah yang lain dari surah Al-Fatihah. Nah, kalau di sini sunnahnya yang pertama fil fajri min tiwalil mufassal. Kalau untuk salat subuh bacanya surah-surah yang panjang. Surah yang panjang itu adalah apa? Min tiwalil mufassal. Surat-surat yang panjang itu adalah apa? Dari surah Al-Baqarah itu sampai surat yang ke-50. Surah sampai surat Qaf itu termasuk surat yang min tiwalil mufassal. Kemudian wa fil maghrib, adapun untuk salat maghrib min qisaril mufassal. Dari surah-surah yang pendek. Surat yang pendek itu mulai Ad-Duha sampai An-Nas. Atau An-Naba sampai An-Nas. Jusamala. Itu untuk sholat maghrib. Nah, dari Jusama sampai An-Nas. Wafil Baki, adapun yang lainnya. Maksudnya dari surat Qaf sampai surat Naba. Surat yang ke-51 sampai yang surat yang ke-77. 51 sampai 77 itu namanya Al-Baqi, artinya apa? Bukan surat yang panjang, bukan juga surat yang pendek. Sedang. Artinya surah-surah yang sedang. Itu mulai dari surah Dzariyat sampai surah An-Naziat. Itu adalah wa fil baqi min awsatihi. Adapun yang lainnya adalah yang pertengahan. Paham maksudnya ya? Karena Al-Qur'an itu kan 30 juz dibagi. Surat yang panjang itu dari surat apa? Al-Baqarah sampai Qaf. Surat Qaf itu surat yang ke-50. Iya kan? Kemudian yang pertengahan dari surat 51 surat Dzariyat sampai surat 77. An-Nazi'at. An-Nazi'at. Wan-Nazi'ati. Baik. Kemudian surat yang 78, surat 78 itu apa? An-Naba sampai surah An-Nas 114. Jadi itu adalah apa? Tapi bukan berarti nah salat subuh tidak kita membaca qul huwallahu ahad, boleh ya kan? Tapi bukan berarti wah ini saya kalau salat subuh enggak bisa baca yang panjang-panjang ya kan? Tidak ada yang saya hafal sama sekali dari surah Al-Baqarah sampai surat Qaf, ya kan? Sudah ya baca apa sih yang mudah bagi dia ya kan? Faqra ma tayassara maka minal Quran. Baik, kemudian saya tambahkan sedikit untuk apa namanya? Bahwa yang sunnahnya ketika membaca surah itu adalah hendaknya berurutan. Artinya urutan sesudahnya. Walaupun tidak harus persis. Makanya kan salah satu faedah ketika kita membaca Al-Qur'an itu jangan lupakan juga nomor surat. Nomor surat. Kan surat itu kan dari surat nomor 1 sampai 114. Kalau kita membaca rakaat yang pertama, surat nomor 78, maka rakaat yang kedua sunnahnya itu sesudahnya. Mau 80, 90, 100 kata, iya kan? Jelas 78 ke atas, iya kan? 78 ke atas. Jangan 78 ke bawah. Pada rakaat yang pertama dia membaca surah 78, maka rakaat yang kedua jangan membaca surah 77, 60, 55, itu jangan. Kenapa? Karena ada riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW melarang kita membaca tangkisus surah, membaca mundur surat. Surat Al-Quran itu dibaca mundur. Kalau surah saja tidak boleh dibaca mundur, apalagi ayat. Apalagi ayat. Iya kan? Misalnya apa? Walam yakullahu kufuwan ahad, lam yalid walam yulad, Allahus samad, kul huwallahu ahad, maka tidak sah salatnya. Kalau dia membaca ayat itu apa? Ayat itu dibaca mundur, itu tidak boleh. Kalau surah saja tidak boleh, apalagi ayat. Kemudian yang sunnah yang berikutnya adalah yujharu fil qiraati lailan. Disunahkan membaca itu ketika malam hari. Kalau sholat di malam hari, sunnahnya dibaca jahar. Mau itu sholat wajib, mau itu sholat sunnah. Sholat wajib atau sholat sunnah, untuk sholat yang di malam hari, itu sunnahnya dibaca jahar. Kalau siang hari, sunnahnya dibaca sir. Mau itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Iya kan? Kecuali nanti sholat Jumat, kecuali sholat istisqa, sholat gerhana matahari, sholat hari raya, dua hari raya, kemudian sholat apa lagi? Itu sholat yang kalau sholat jenazah, maka kalaupun sholat jenazah di malam hari, sunnahnya dibaca jahar. Kalau dia di siang hari, maka sunnahnya dibaca sir. Paham ya? Wajharu fil qiraati lailan wa yusirru biha naharan, dan disunahkan dibaca sir ketika siang hari, kecuali sholat Jumat, hari raya, sholat gerhana, sholat istisqa, karena sunnahnya itu dibaca jahar. Summa yukabbiru liruku, kemudian takbir untuk ruku. Takbir ini termasuk takbir apa namanya? Intiqal. Dan ini hukumnya adalah wajib. Wayadau yadaihi ala rukbatehi, artinya ruku. Ruku itu termasuk apa? Rukun. Ruku adalah termasuk yang rukun. Adapun yang sunnah ketika ruku adalah apa? Wayadau yadaihi ala rukbatehi, meletakkan tangan di atas kedua lutut. Artinya tangan kanan di atas lutut yang kanan, tangan kiri di atas lutut yang kiri. Jangan disilang. Coba ruku lutut kanan disilang. Iya kan? Ingat yang sunnahnya adalah diletakkan di atas lutut, bukan di atas betis, bukan di paha. Bukan di paha ketika ruku, bukan di paha, bukan juga di betis. Iya kan? Tapi adalah apa? Di tangan ini posisinya di lutut. Wa yadau yadaihi ala rukbatayni adalah termasuk yang sunnah. Bukan di paha, karena hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak boleh diletakkan di paha. Kalau diletakkan di paha gimana? Berarti punggungnya di atas, iya kan? Punggungnya di atas. Maksudnya gini ya kan? Tapi kalau di betis berarti terlalu donga ke bawah, terlalu kepalanya terlalu turun ke bawah, iya kan? Maka adalah di tengah-tengah. Dalam riwayat yang lain, la sabal ma lastaqarra. Kalau dituangkan air di punggungnya itu lurus, saking kenapa? Karena di lutut. Kalau diletakkan di lutut maka apa? Punggungnya rata. Wa yaj'alu rasahu hiyala dhahri. Iya kan? Artinya kepalanya sejajar dengan punggungnya. Kepala ini sejajar dengan punggung. Kalau sejajar dengan punggung ya matanya di mana? Ya, terserah ya kan. Dan ini sebenarnya dalil menunjukkan kalau orang yang pandangan mata itu ketika sedang sholat itu kan ada empat. Pandangan mata itu hanya pada empat tempat. Selain dari itu nggak boleh. Pandangan mata ini. Yang pertama di mana? Tempat sujud. Yang kedua imam, melihat imam. Ya kan? Gimana imamnya kok ruku sujud, makmumnya di belakang masih ruku padahal sujud tilawah. Ya kan? Kalau enggak melihat imam kan imamnya enggak lihat sujud ya, dia kan tidak sujud. Maka melihat imam. Kemudian yang ketiga, pandangan mata itu kemana? Ke jari telunjuk ketika tahiyat. Mengisyaratkan jari telinga, maka pandangan mata itu adalah ke isyarat. Kemudian ketika ruku. Ketika ruku di mana pandangan mata, karena ini kepala sejajar dengan punggung. Nah, jadi kepala ini sejajar dengan punggung. Kemudian yang berikutnya adalah wa yaqulu subhana rabbiyal azim, mengucapkan doa ketika ruku adalah apa? Subhana rabbiyal azim. Ini adalah termasuk yang apa? Wajib. Membaca doa ruku adalah termasuk yang wajib. Ingat, membaca doa ruku wajib. Yang sunnah adalah apa? Yukarriruhu, mengulang sampai 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim adalah apa? Sunnah. Atau sunnah yang berikutnya adalah apa? Membaca macam-macamnya. Ketika ruku yang pertama, rakaat yang pertama dia membaca subhana rabbiyal azim. Pada ruku yang kedua, rakaat yang kedua dia membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli. Ini adalah apa? Ini adalah termasuk yang sunnah. Kemudian yang berikutnya, wa in qala ma dzalika apa namanya? Atau mengucapkan doa yang lain sebenarnya. Doa yang lain adalah apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli. Ini adalah termasuk sunnah yang lain di bacaan doa ruku. Kemudian mengangkat kepalanya ketika ruku. Namanya apa? Bangkit kepalanya dari ruku. Bangkit dari ruku namanya apa? I'tidal. I'tidal termasuk apa? I'tidal. I'tidal termasuk apa? Rukun. I'tidal adalah termasuk rukun. Jadi kasih kode aja. R, ro. Ro artinya apa? Rukun. Kalau shin, shin tebal. Shin, shin yang tebal syarat. Ya kan? Kalau shin biasa sunnah. Kalau wau wajib. Ya udah kasih kode aja. Wau oh wajib. Oh ini shin sunnah. Oh ini shin syarat. Ya kan? Berdiri termasuk apa tadi? Rukun. Ya kan? Al-Fatihah rukun. Ya kan? Ruku rukun. I'tidal rukun. Taib qailan samiallahu liman hamida, sambil mengucapkan ketika bangkit dari ruku samiallahu liman hamida termasuk apa? Termasuk apa? Wau wajib. Ah, samiallahu liman ini wajib bagi siapa? Imam dan sholat sendirian. Samiallahu liman hamida adalah wajib bagi imam dan sholat sendirian. Adapun bagi makmum wajibnya rabbana walakal hamd. Makmum, kalau makmum tidak mengucapkan samiallahu liman hamida. Ketika imamnya mengucapkan samiallahu liman hamida, maka makmum mengucapkan rabbana walakal hamdu. Maka yang wajib bagi makmum adalah rabbana walakal hamdu, dan tidak wajib bagi makmum samiallahu liman hamida. In kana imaman aw munfaridan, artinya apa? Samiallahu liman hamida itu hanya wajib bagi imam dan sholat sendirian. Kemudian wa yaqul al kul, artinya yang lain jamaah mengucapkan rabbana walakal hamdu. Ini adalah wajib bagi siapa? Makmum. Ini rabbana walakal hamdu yang wajib. Adapun tambahan itu adalah apa? Sunnah. Apa tambahan itu? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi milas samawati wa mil ardi wa mil amasita min syai' ba'du. Ini adalah termasuk yang apa? Sunnah. Kemudian yang ada khilaf itu ketika bangkit dari i'tidal, ketika i'tidal adalah bersedekah atau tidak bersedekah. Kan samiallahu liman hamidah. Iya kan? Ada yang bersedekah pada yang lurus. Tapi ini masalah khilaf di antara para ulama, ya sudah milih salah satunya jelas. Nah, tidak boleh, yang jelas tidak, yang tidak boleh apa? Hari ini bersedekah, besok tidak, besok bersedekah, besok tidak. Itu yang enggak boleh. Kenapa? Kalau dia melakukan ini, berarti dia lebih pintar dari dua. Ya kan? Kenapa? Pendapat itu cuma ada dua. Ima dia bersedekap, ima tidak bersedekap. Kalau dia mengatakan, saya pengen hari ini bersedekap, besok tidak, berarti dia lebih pintar daripada dua pendapat sebelumnya. Atau, dia telah membuat mazhab yang baru, yang tidak ada mazhab sebelumnya. Maka tidak boleh. Ya sudah, milih salah satunya aja. Nah, milih salah satunya. Ima dia memilih tidak bersedekap atau dia memilih bersedekap. Kalau dia memilih bersedekap, ini yang kuat ya sudah, amalkan sampai ada meninggal. Yang tidak bersedekap ya sudah, dia mengamalkan sampai dia meninggal. Kemudian yang berikutnya adalah summa yasjudu ala a'dha'ihi as-sab'ah. Kemudian sujud termasuk apa? Sujud termasuk apa? Rukun. Sujud pada tujuh anggota badan ini adalah yang wajib. Sujud termasuk rukun. Sujud pada 7 anggota badan adalah wajib. Mana dalil yang menunjukkan wajibnya? Kama qala Nabi SAW, umirtu an asjuda ala sabati azum. Saya diperintahkan sujud pada 7 anggota badan. Diperintahkan ini menunjukkan adalah wajib. Adalah apa? Jidat dengan hidung dihitung 1. Ya kan? Jidat dengan hidung dihitung 1, kemudian apa? Tangan, kedua lutut, kedua kaki. Jumlahnya ada berapa? 7. Ini 7 yang diperintahkan sujud. Maka kalau ketika sujud itu tidak boleh jidat tok, hidungnya enggak mau sujud. Maka apa? Dalam riwayat yang lain, maka itu dianggap tidak sah. Kalau dia sengaja meninggalkan yang wajib, maka itu batal. Wa yaqulu subhana rabbiyal a'la, dan mengucapkan ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la ini adalah yang wajib. Mengulang 3 kali adalah apa? Sunnah. Summa yukabbir, kemudian takbir lagi. Takbir lagi ketika apa bangkit dari sujud. Takbir ini namanya takbir yang wajib. Takbiratul intiqal. Kemudian wa yajlisu ala rijlil yusra wa yansibu al yumna wa huwa al-iftiras. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud termasuk apa? Rukun. Duduk di antara 2 sujud termasuk rukun. Adapun yang wajib adalah takbir tadi, bangkit dari sujud ke duduk. Allahu Akbar, itu yang wajib. Yang wajib yang kedua adalah bacaan doa. Bacaan doa duduk duduk di antara 2 sujud. Yaitu Rabbil Firli, Rabbil Firli, Rabbil Firli. Iya kan? Bacaan duduk di antara 2 sujud. Kemudian tata cara duduknya adalah sunnah. Yang sunnah adalah apa? Tata cara duduk. Tata cara duduk ketika iftiras itu yang sunnah ada 2. Tata cara duduk ketika duduk di antara 2 sujud yang sunnah ada 2. Yang pertama apa? Iftiras. Iftiras itu apa? Duduk iftiras adalah apa? Seperti disebutkan dalam buku, adalah apa? Duduk di atas kaki yang kiri, ya kan? Nah, duduk di atas kakinya yang kiri, artinya membentangkan kaki yang kiri, kemudian duduk di atasnya, kemudian wayang siwal yumna, menegakkan kaki yang kanan. Nah, ini yang disebut dengan duduk tahiyat awal. Itu namanya duduk iftiras. Dan duduk sunnah yang kedua ketika duduk di antara 2 sujud adalah apa? Yang kedua namanya duduk ik'a. Jadi ketika tahiyat itu sunnahnya duduk di antara 2 sujud, yang pertama adalah duduk seperti ini. Namanya duduk iftiras. Atau yang kedua namanya duduk ik'a. Ini namanya duduk ik'a. Jadi kaki kanan, kaki kiri dan kanan ditegakkan, kemudian duduk di atas keduanya. Ini namanya duduk ik'a, dan ini adalah sunnah sunnahnya apa? Ketika duduk di antara 2 sujud. Kemudian waya faludali kepijami, kemudian di semua duduk di dalam sholat itu adalah apa? Iftiras, kecuali hanya duduk tahiyat akhir. Kalau duduk tahiyat akhir duduknya apa? Tawarruk. Tawarruk itu adalah apa? Memasukkan kaki yang kiri dimasukkan di antara betis dan paha kanan, kemudian kaki kanan ditegakkan dan duduk di atas lantai. Ini namanya memasukkan kaki kiri di antara paha dan betis kanan, kemudian kaki kanan ditegakkan, kemudian duduk di atas lantai. Itu namanya duduk apa? Tawarruk. Dan duduk tawarruk itu hanya ada pada satu tempat. Atau saya gini, duduk yang dikenal di dalam sholat itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama duduk bersila. Duduk bersila itu ketika sholat sunnah. Sholat sunnah atau dalam kondisi sakit, maka duduknya adalah bersila lebih utama. Kemudian yang kedua duduk iftiras. Letaknya duduk iftiras itu ada pada 3. Duduk iftiras itu ada 4. Duduk iftiras, iftiras tadi sudah ya. Itu letaknya ada pada 4 tempat. Yang pertama di mana? Duduk di antara 2 sujud. Yang kedua tahiyat awal, yang memiliki 2 tahiyat. Yang ketiga ketika yang memiliki 1 tahiyat. Sholat yang hanya ada 1 tahiyat, sholat subuh, sholat sunnah, maka duduknya adalah iftiras. Yang keempat duduk ketika mau berdiri ke rakaat yang kedua atau ketiga atau keempat, maka sunnahnya adalah apa? Dari sujud mau ke berdiri, sunnahnya adalah apa? Duduk dulu sebelum berdiri. Nah, duduknya ini adalah duduk iftirash. Jadi duduk iftirash itu letaknya ada pada empat tempat. Kemudian yang ketiga namanya duduk ika'a. Duduk ika'a itu letaknya hanya ada pada satu tempat tok. Di mana? Duduk di antara dua sujud. Maka duduk ika'a itu tidak sah ketika duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir. Ketika tahiyat awal tidak ada duduk ika'a. Itu termasuk bid'ah. Jadi para ulama menyatakan ini termasuk perkara bid'ah karena itu tidak pernah diamalkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang keempat, duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu hanya ada pada satu tempat. Di mana? Tempat di mana? Sholat yang hanya punya dua. Yang sholat yang pada, yang memiliki dua tahiyat, maka tahiyat yang kedua adalah tawarruk. Misalnya sholat duhur, asar, maghrib, isya, maka yang kedua, yang memiliki dua tahiyat, maka tahiyat yang kedua itu adalah tawarruk. Kemudian sambil mengucapkan duduk di antara dua sujud, Rabbi gufili warhamni wahdini warzuqni wajaburni waafini, ini termasuk yang apa? Wajib. Yang sunnah adalah macam-macamnya. Rabbi gufili. Summa yasjud atsaniyah. Kemudian sujud yang kedua kalula seperti sujud yang pertama. Summa yanhadu mukabbiran, kemudian bangkit. Nah, setelah dari sujud bangkit berdiri sambil bertakbir ala suduri qadamaihi, nah, dengan bertelekan di atas kedua tangannya. Jadi ketika dari sujud mau ke berdiri, maka yang sunnah adalah bertumpu dengan apa? Tangan. Jadi jangan langsung apa? Allahu Akbar. Ini ya kan? Tapi sunnahnya apa? Allah ini mau bangkit, ini adalah apa? Ketika mau berdiri, bertumpu dengan kedua tangan. Ima bertumpu dengan kedua tangan adalah seperti ini, mau seperti ini atau mau seperti ini. Silahkan. Amrun wasi, perkara yang longgar. Summa yajlisu litasyahudil awal, kemudian duduk tahiyat awal. Ini saya ngebut ini ya kan. Kemudian duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal adalah termasuk yang wajib. Yang memiliki dua tahiyat, maka tahiyat awal adalah wajib. Adapun tata cara tahiyat awal adalah apa? Membaca doa tahiyat. Doa tahiyat termasuk apa? Adalah wajib ketika tahiyat pertama. Tapi ketika tahiyat akhir, maka dia menjadi rukun. Dia menjadi rukun ketika tahiyat yang kedua. Adapun tata caranya membaca tahiyat, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini adalah tahiyat yang diajarkan oleh Nabi kepada siapa? Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Karena lafaz tahiyat itu ada 6. Lafaz tahiyat itu ada 6 macam. Yang kita hafal cuma lafaz tahiyat itu cuma satu. Tahiyatnya dari Abdullah ibnu Mas'ud. Kita tidak hafal tahiyat yang diajarkan oleh Nabi kepada Umar bin Khattab. Nah, ada yang hafal tahiyat yang diajarkan oleh Nabi kepada Umar bin Khattab? Kalau ini tahiyat yang diajarkan oleh Nabi kepada siapa? Abdullah ibnu Mas'ud. Padahal lafaz tahiyat itu ada 6. Ada lafaz tahiyat yang diajarkan kepada Abdullah bin Mas'ud, ada lafaz tahiyat yang diajarkan kepada Umar bin Khattab, ada lafaz tahiyat yang diajarkan kepada Abdullah bin Umar, ada lafaz tahiyat yang diajarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ada lafaz tahiyat yang diajarkan kepada Abdullah bin Abbas, dan yang keenam ada lafaz tahiyat yang diajarkan kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Semuanya adalah hadisnya sahih. Maka yang sunnah adalah apa? Kita membaca yang semuanya. Maka kita membaca assalamu alayka ayuhan nabi. Karena lafaz Aisyah assalamu alan nabi. Assalamu alan nabi. Tidak dikatakan assalamu alayka ayuhan nabi, tapi assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu adalah lafaz yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah. Dan ini dijadikan oleh Syekh Albani bahwa yang sunnah adalah lafaz assalamu alan nabi, bukan assalamu alayka ayuhan nabi. Tapi pendapat ulama fikih Assalamualaikum ayuhan nabi. Karena itu adalah hadis yang diajarkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud. Dan tata cara tahiyat yang paling bagus adalah lafaz tahiyat yang diajarkan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, adalah mengucapkan assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mau Nabi SAW masih hidup atau Nabi SAW sudah meninggal, maka lafaz ini yang adalah yang sunnah. Kemudian summa yukabbir, kemudian takbir. Takbir untuk apa? Berdiri rakaat yang ketiga atau iya kan? Wa yusalli baqi salati bil Fatihah fi kulli rakaat, artinya melakukan sebagaimana rakaat yang sebelumnya. Kemudian tasyahudul akhir. Tasyahudul akhir termasuk apa? Tasyahudul akhir termasuk apa? Rukun. Adalah rukun. Kemudian ditambahkan setelah lafaz tahiyat adalah shalawat. Shalawat termasuk apa? Rukun. Shalawat kepada Nabi adalah termasuk rukun, dan shalawat kepada Nabi dan shalawat Ibrahimiyah. Shalawat Ibrahimiyah yaitu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini adalah termasuk yang apa? Yang shalawat kepada Nabi pada tahiyat akhir adalah termasuk rukun. Adapun bacaan berlindung dari empat, ini adalah wajib. Berlindung dari empat perkara adalah wajib. A'udzubillahi minadzabi jahannam wa minadzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Yang sunnah apa? Wayada'ullaha bima ahabba. Sudah, berdoa kepada Allah yang dia sukai. Berdoa kepada, mau dia pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa planet, silakan. Artinya apa? Kalau Anda pakai bahasa Jawa, Allah tidak paham bahasa Jawa? Berarti silakan Anda berdoa apa saja. Tapi jangan keras-keras. Kasihan yang tetangganya sebelah ya, kanan kiri. Akan terganggu. Maka sudah, ketika selesai tahiyat, sudah Anda berdoa apa saja yang Anda inginkan. Mau pakai bahasa apapun itu boleh. Karena itu sudah bukan lagi, kita kata berdoa itu adalah tambahan, tapi tambahan yang sunnah. Bagi yang bisa bahasa Arab, maka yang afdol adalah menggunakan bahasa Arab. Kalau dia tahu bahasa Arab, ya kan? Atau dia mengambil doa-doa yang dari Al-Quran atau doa-doa dari sunnah, ya kan? Doa dari Al-Quran kan banyak. Rabbi ghafirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya kan? Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri. Itu kan ayat semua. Ya kan? Atau dia mengatakan wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Atau di akhir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allahumma la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya kan? Itu adalah termasuk doa. Silakan. Berdoa. Itu yang lebih utama adalah dengan bahasa Arab. Summa yusallimu yamini, kemudian salam ke kanan dan ke kiri. Ke kanan dan ke kiri itu tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf kalau itu disyariatkan. Yang ada khilaf itu tentang hukum. Yang ada khilaf itu adalah hukum. Ada yang mengatakan salam yang kedua itu yang termasuk salam yang pertama adalah rukun. Pendapat yang pertama mengatakan salam pertama dan kedua adalah rukun. Yang mengatakan pendapat yang kedua mengatakan salam pertama rukun, salam yang kedua adalah sunnah. Tapi pendapat yang paling kuat bahwa apa, salam pertama dan kedua itu disyariatkan, ya kan? Mau dia itu sunnah, mau itu adalah wajib. Sebab kalau salam hanya satu kali, salam yang kedua dia tidak salam, itu ada khilaf tentang sah atau tidak sahnya sholatnya. Ya sudah, maka salam yang kedua maka itu adalah apa, yang lebih selamat. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Salam termasuk rukun. Salam kanan dan kiri. Kanan dan kiri adalah, adapun yang sunnah. Yang sunnah apa? Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kanan, yang kiri assalamualaikum warahmatullahi. Kalau yang kanan assalamualaikum warahmatullahi, maka yang kiri minimal sama assalamualaikum warahmatullahi. Kalau dia mengucapkan yang kanan assalamualaikum warahmatullahi, yang kiri assalamualaikum. Kalau dia mengucapkan yang kanan assalamualaikum, yang kiri juga assalamualaikum. Nah, itu adalah yang sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Bisa kita mengikuti sholat wajib. Bagaimana kadang di bakal dan ketika orang kafir pas tidak sempat selesai membaca al-fatihah apa sholatnya sah? Gimana? Taib, saya apa namanya, termasuk yang udzur. Kita katakan makmum masbuk termasuk udzur. Nah, termasuk udzur tidak membaca Al-Fatihah dan dikatakan sah. Iya kan? Artinya apa? Walaupun dia hanya mendapat satu ayat dari surah Al-Fatihah, baru dia membaca, maksudnya pada salat sirriyah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ternyata imamnya sudah ruku, maka tidak boleh meneruskan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah tidak boleh diteruskan, langsung ruku. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan apa? Makmum itu tidak boleh terlambat dari imam, tidak boleh juga mendahului imam. Ya kan? Tidak boleh dia ruku sebelum imam, tidak boleh dia terlambat. Artinya apa? Imamnya sudah ruku, dia masih Al-Fatihah. Ketika imamnya sudah i'tidal, dia baru ruku, itu yang enggak boleh. Ini termasuk batal. Tidak boleh terlambat, tidak boleh juga mendahului. Maka apa? Begitu dia baru dah satu ayat, Alhamdulillahirabbil alamin, ternyata imamnya sudah ruku, maka dia mengikuti. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Kita dalam hadis Abu Hurairah, julil imam liyutamma bihi, dijadikan imam adalah untuk diikuti. Wa idza raka'a farqau, jika imamnya ruku, maka rukulah kalian semuanya, walaupun Anda tidak selesai membaca Al-Fatihah. Ketika imamnya sujud, maka sujudlah kalian semuanya. Ya kan? Walaupun Anda belum selesai membaca doa duduk di antara dua sujud. Wallahu taala. Tambahan salawat dan tahiyat awal itu hukumnya bagaimana? Sunnah, jadi bukan termasuk yang wajib. Jadi boleh sampai selesai, itu adalah sunnah. Jadi bukan kewajiban. Jadi kita hanya wajib adalah ketika tahiyat awal adalah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Adapun salawat dan berlindung dari empat adalah termasuk yang sunnah. Allahu taala. Itu salat sunnah dijaharkan kecuali salat rawatib. Karena salat rawatib mau di malam hari atau siang hari semuanya adalah sir. Maksudnya salat nafilah, yang saya masukkan salat nafilah adalah salat nafilah seperti salat tarawih, salat qiyamul lail, salat witir, salat apa namanya? Kalau siang hari kan, kalau salat rawatib yang mengiringi salat wajib mau di malam hari atau siang hari sunahnya dibaca sir. Iya. Boleh. Boleh. Dan itu bisa dilafadzkan atau cukup di dalam hati atau boleh dilafadzkan, artinya dilafadzkan tapi dirinya sendiri yang tahu, jangan sampai dikeraskan. Maksudnya dikeraskan nanti kasihan tetangganya. Ya. Kalau salah sendirian silakan. Ya. Artinya boleh, tapi setelah apa? Setelah doa sujud. Setelah kalau doa sujud dipakai bahasa Indonesia boleh apa tidak? Doa sujud dipakai bahasa Indonesia boleh apa tidak? Tidak boleh. Tapi ketika misalnya subhanallah rabbil ala diganti maha suci Allah yang maha tinggi. Iya kan? Maha suci Allah yang maha tinggi, maha suci Allah yang maha tinggi. Pakai bahasa Indonesia itu enggak boleh. Iya kan? Itu tidak boleh subhanallah rabbil ala. Iya kan? Tapi ketika subhanallah rabbil ala dia mengatakan dia berdoa dengan pakai bahasa Indonesia, bahasa apa silakan. Boleh. Wallahu taala. Karena Nabi SAW menyebutkan apa? Fal yakhtar minal mas'alati masya. Silakan Anda memilih doa apa saja yang Anda inginkan. Yang Anda inginkan adalah apa? Mau dengan bahasa apapun. Allah taala. Ya. Tidak saya organisasi yang mengatakan bahwa ada sunnah itu untuk seorang wanita untuk mengerjakan sholatnya cuma berapa? Tidak ada dalil. Kecuali kalau wanita itu sholat Jumat bersama laki-laki, maka dia dua rakaat. Tapi kalau dia sholat di rumahnya, tetap dia sholat duhur. Tetap adalah sholat duhur empat rakaat. Kalau dia sholat di rumah dua rakaat itu sholat apa? Jumat, maka tidak sah juga. Iya kan? Karena dia tidak ikut Jumatan. Kalau bilang sholat duhur dua rakaat itu juga tidak sah. Kenapa kok sholat duhur kok dua rakaat? Dia juga bukan musafir. Iya kan? Maka tidak ada syariatnya sama sekali dua rakaat. Nah, bagi wanita, bagi siapapun sebenarnya, bukan hanya laki-laki, bukan hanya wanita, laki-laki kalau di rumahnya tetap dia sholat duhur 4 rakaat. Orang sakit dia tidak ikut sholat Jumat, apakah dia sholat 2 rakaat? Tidak, tetap 4 rakaat. Wallahu ta'ala. Terakhir, nah. Ketika kita sholat subuh dan berimam dengan imam yang membaca kunut, apakah kita sebagai imam ikut juga atau diam saja? Nah kalau yang sunnah, maka saya ini perlu rincian. Kalau misalnya tidak mempermasalahkan kunut, tidak ada permasalahan Anda kunut, tidak kunut tidak dipermasalahkan, maka tidak kunut adalah lebih utama. Tapi kalau Anda tidak kunut dipermasalahkan, Anda tidak kunut dipermasalahkan, maka apa? Maka kunut lebih baik. Kalau misalnya di masyarakat ya, Anda tidak kunut, semuanya kunut, begitu selesai antum di paham maksudnya ya? Antum di sudah dikucilkan, dicaci maki, di apa ya sudah, maka kunut lebih utama daripada tidak. Yang sunnah mudawamah, yang sunnah mudawamah adalah berbarengan. Ketika Allahu Akbar, boleh Allahu Akbar atau Allahu Akbar, boleh. Tapi yang sunnah adalah Allahu Akbar, ya kan? Adalah apa? Mengangkat tangan ini bersamaan dengan takbir. Wallahu ta'ala alam. Aku lupa lihat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.